Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar, risalah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sudah membaca matan hadis dari hadis pertama dan hadis kedua. Hadis pertama beliau menyebutkan hadis yang ma'ruf, yang masyhur, terkenal, yaitu dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang niat. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang kedua, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis kelima dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis tentang diterimanya amalan itu adalah amalan yang ada tuntunannya. Ketika tidak ada tuntunannya maka tertolak. Dari dua hadis itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh rahimahullah menjelaskan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah bacakan bahwa dua hadis ini ya, agama Islam seluruhnya masuk kepada dua hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Baik itu usulnya atau furu'nya, zahir dan juga batinnya tentang agama Islam ini. Kemarin beliau menyebutkan bahwa hadis Umar bin Al-Khattab adalah timbangan amalan apa? Zahir atau batin? Batin, timbangan amalan batin. Nah, maka kalau amalannya baik, kelihatannya memang baik, ya, maka tidak usah dikomentar atau dicela, karena memang ada tuntunannya baik. Ya, gitu. Dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ibu kita, yaitu merupakan timbangan amalan zahir. timbangan amalan apa? Zahir. Nah, maka kita masuk kepada penjelasan berikutnya setelah beliau menyebutkan itu. Fa fihi ma al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasuli alladzani huma syartun likulli qaulin wa amalin. Maka dalam dua hadis itu ada ikhlas dalam beribadah, ikhlas untuk Allah dalam beribadah, dan ada mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya itu adalah merupakan syarat seluruh ucapan dan seluruh amalan, zahirun wa batinun, baik yang zahir ataupun yang batin. Faman akhlasa a'malahu lillahi muttabi'an fi dhalika Rasulullah fahadhal ladzi 'amaluhu maqbulun. Maka barang siapa yang ikhlas amalannya mengikuti tuntunan Rasul dalam amalannya, maka inilah yang amalannya terkabul, amalannya makbul, diterima. Wa man faqadal amrayn aw ahadahuma fa amalahu mardud. Maka barang siapa yang kehilangan dua perkara ini atau salah satunya, maka amalannya mardud, tertolak. Dakhilun fi qaulillahi ta'ala, akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala amalan yang dia lakukan itu, dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kalau tidak memenuhi syarat yang dua tadi, wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami datangkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat dulu di dunia, faj'alnahu haba'an mansura, amalannya banyak akan tetapi haba'an mansura, enggak ada beratnya, seperti debu yang berterbangan, percuma amalannya karena tidak memenuhi dua syarat tadi. Wal jami'u lil wasfaini dakhilun fi qouli ta'ala, dan juga dua sifat yang disebutkan tadi, ikhlas dan mutaba'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, keduanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dalam surat An-Nisa ayat 128. Dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh amalannya, ikhlas artinya, wa huwa muhsin, dalam kondisi dia juga muhsin. Apa muhsin di situ? Mencontoh Rasul, baik amalannya. Nah, ikhlas dan mutaba'ah disebutkan langsung di situ. Juga beliau menyebutkan ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tentu tidak orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas, wa huwa muhsinun, dalam kondisi dia juga muhsin, mengikuti Rasul, falahu ajruhu inda rabbihi, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb-nya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak juga mereka akan bersedih hati. Nah, ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, nah, semuanya menyebutkan bahwa ikhlas dan mutaba'ah mengikuti Rasul itu dua syarat diterimanya amalan. Ya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan, hadis pertama, ya, itu adalah dalil amalan itu tergantung niatnya, harus ikhlas. Hadis yang kedua, harus muhsin dalam beramal. Karena kalau kosong salah satunya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan tentang niat ini, niat, membahas tentang niat. Qala rahimahullah, amman niyatu, adapun yang disebut dengan niat. Nah, kita diajak untuk mengetahui apa itu niat. Fahiya al-qasdu lil amali taqurruban ila Allah wa talaban limardati imardatihi wa thawabihi. Namanya niat itu adalah maksud dalam mengerjakan sesuatu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan niatan mencari keridhoannya dan mencari pahala darinya. Ya. Ini niat. Niat yang sebenarnya seperti ini. Ya. Bukan seperti orang-orang sufi. Ya. Nah, kita beramal bukan karena takut neraka, bukan karena ingin pahala, tapi karena cinta kepada kamu. Ya, bukan, tidak seperti itu. Ya. Niat yang sebenarnya adalah, ya, niat mengamalkan sesuatu untuk taqarrub kepada Allah. Ya. Mengharap keridhaan Allah dan mengharap pahalanya. Nah, jadi ada harapan, tidak, ya, kosong ketika seseorang itu mengamalkan sesuatu. Nah, fayadkhulu fi hadza, maka termasuk dalam perkara niat, an niyatul amali, niat amal, wa niyatul ma'mulilah, dan niat peruntukan amalan tersebut. Jadi niat itu dua, ya. Ada niat amalan pertama, ada niat peruntukan amalan tersebut. Untuk siapa amalan itu? Ya. Baik. Kita perhatikan. Qala rahimahullah, amma niyatul amal, adapun niat amalan, ini yang pertama. Fala tasihhu at-taharatu bi anwa'iha wala as-salatu waz-zakatu was-shaumu wal-hajju wa jami'ul ibadat illa bi qasdiha wa niyyatiha. Tidak sah bersuci dan segala bentuknya, begitu juga salat, juga zakat, dan juga puasa, begitu juga haji, dan seluruh amalan ibadah, seluruh ibadah, ya, illa biqasdiha, kecuali harus dengan niatnya. Taib. Dengan meniatkan ibadah tersebut dan juga meniatkannya. Fayanwi tilkal ibadah al-mu'ayyanah. Maka ketika kita akan melakukan ibadah, meniatkan amalan ibadah tertentu. Itu niat ibadah, ya. Niat ibadah dalam bentuk yang pertama, niat amal. ya, niat amal. Wa idza kanat al ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anwa'in kas-shalah min hal fard wa nafal al muayyan wa nafal al mutlaq. Apabila sebuah ibadah itu ya memiliki banyak jenis dan bentuknya, seperti sholat, ya ada yang wajib, ada yang sunnah tertentu, ya ada yang sunnah mutlak, ya kan? Ada sunnah tertentu, ada sunnah mutlak, ya kan? Itu sholat kan? Taib. Maka harus tentu dia sholat, sholat apa dia? Ya. Harus tentu ya, itu niat amal ya. Kalau seseorang sholat duhur ya, kemudian dia lupa niatnya asar karena bangun tidur, setelah salam lihat jam, ternyata sholat duhur ya, kirain sholat asar. Tadi saya niatnya sholat asar bangun tidur. Nah, ini berlainan niatnya. Nah, tidak sah seperti ini. Kenapa? Karena niat amalnya beda. Ya, ini niat amal. Fal mutlaqu minhu yakfi fihi an yanwiya shalah. Adapun salat mutlak, maka cukup meniatkannya adalah niat salat. Mau ngapain? Mau salat. Salat apa? Ya salat saja. Itu namanya salat mutlak. Tapi kalau seorang mau sholat duhur, tidak boleh niat seperti ini. Mau kemana? Mau sholat. Sholat apa? Ya sholat sajalah. Itu waktu duhur loh. Gak boleh niatnya cuma sholat. Niatnya harus sholat wajib duhur. Gitu. Ya. Harus niat wajib duhur. Nah. Amal mu'ayyan minal fardi awin nafli mu'ayyanin. Adapun kalau dia sholatnya tentu seperti sholat wajib atau sholat sunnah tertentu, ya kawitrin atau rotibah, seperti sholat witir atau sholat rotibah, ya sholat sunnah rotibah. Fala buddha ma'aniyati sholati an yanwiya dzalikal mu'ayyan. Maka dia harus menyertakan niat sholat tertentu tersebut. Ya. Wa hakadza ya baqiyah al-ibadat. Maka seperti ini seluruh ibadah-ibadah itu. Ya. Wala budda aidan an yumayyiza al-'adata 'anil ibadat. Begitu juga harus membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan. Ya. Fa masalan, kata beliau, al-ittisal, contohnya seperti mandi. Yaqa'u nadhafatan au tabarrudan. Mandi itu berlaku ya, mandi bersuci dan ada mandi sekedar tabarrud, sekedar seger-seger saja. Ya. Wa yaqa'u 'anil hadatsil akbar wa 'anil ghaslil mayyit. Ada mandi yang karena memang ada hadas akbar, ada mandi yang karena memang setelah memandikan jenazah, ya, aulil jum'ah, atau ada mandi yang memang karena akan melaksanakan sholat Jumat, ya, mandinya sama, sama, ya, wanahwiha dan yang semisal dari itu. Fala buddha an yanwiya fihi raf'ul hadas aw dzalikal ghuslu al mustahab. Nah, maka harus tentu niatnya. Apakah untuk mengangkat hadas ya atau hanya untuk mandi yang mustahab, bersih-bersih saja. Ya. Wa kadzalika yakhrujul insan ad-darahima mathalan liz-zakati awil kafarati awin linadri ya awlis sadaqatil mustahabbati ya aw hadiyatin. Begitu juga ketika seseorang mengeluarkan harta, mengeluarkan rupiah, mengeluarkan dirham, dinar, ya, li zakah, untuk zakat. Maka dia niatkan, ya, ini ada uang zakat, ya, dari fulan, uang zakat dari saya. Tentukan, ya, ini niat amal, ya, niat amal. Atau untuk kafaroh, ya, atau untuk nazar, atau untuk sodakoh biasa, atau itu adalah hadiah. Fal ibrah fi dzalika kullihi 'ala niyyati. Maka pokok dalam seluruh amalan yang tadi itu adalah ada pada niat. Ya. Wa min hadza, dan termasuk ini juga kata beliau, hiyalul mu'amalat. Idza 'amala mu'amalatan dhahiraha wa suratuha ashihah, walakinnahu yaqsudu biha at-tawassul ila mu'amalatir ribawiyah, au yaqsudu biha isqatul wajib, aw tawassulan ila muharram, fa innal ibrata bi niyyatihi wa qasdihi la bi dhahiri lafzihi. Fa innamal a'malu bi niyyat. Kata Syekh, termasuk dalam masalah ini juga, ya, hiyalul muamalat, ya, hilah dalam seluruh amalan-amalan. Apabila seseorang mengerjakan sebuah amalan, zahir dan bentuknya itu baik, akan tetapi maksud dari dia itu untuk mengantarkan kepada sesuatu amalan seperti amalan riba. Ya, amalannya bagus, ya, tapi dengan niat supaya nanti, ya, ada untungnya. Nah, ada orang datang, ya, ana minjem uang berapa? 25 ribu. Wah, orangnya ini baik nih, orangnya hartanya banyak nih, orangnya baik dia. Gak apa-apalah, dipinjamkan, kan nanti bisa lebih pulangnya. Nah, ya, dia meminjamkan tapi dalam niat apa? Riba. Bentuknya dia, ya, sohi-sohi saja, ya, tapi dengan niat riba. Ya. Au yaqsudu biha isqat wajib, atau memaksudkan untuk apa? Menggugurkan kewajiban. Ya. Tabungan sudah 10 juta di tabungan, misalkan antum, ya. Nah, supaya nanti enggak ada zakatnya, ya, 4 juta kasihkan dulu ke ibu. Nanti kan kalau diminta, kalau butuh bisa dikasihin lagi biasanya. Nah, hilah seperti ini. Kasihkan dulu sebagian. Udah setahun di rekening, sudah setahun di tempat ana, biar nanti enggak wajib zakat. Ya, kalau 10 juta udah wajib zakat kan? Sudah. Punya tabungan 10 juta. Ya. Bahkan 8 juta punya tabungan kalau sudah setahun wajib zakat kan? Nah. Taib. Dia meniatkan sesuatu zahirnya baik, baik. Tapi ada niat tertentu, untuk menggugurkan kewajiban. Au tawassulan ila muharram, atau sebagai perantara kepada perkara yang haram. Ya, meminjamkan, sudah tahu datang itu, ya, untuk ongkos ke sana membeli sesuatu yang haram. Ya, enggak apa-apalah, nanti juga saya kebagian ini nih. Nah, dikasih. Enggak kok, cuma ngongkosin, saya enggak tahu. Cuma ngongkosin doang. Nah. Fa innal ibrata bi niyyatihi wa qasdihi. Maka yang teranggap itu, ya, adalah niat dan maksud dia. Wala bi dhahiri lafzihi. Tidak dengan zahir yang dia lakukan atau yang dia ucapkan. Fa innamal a'malu binniyat. Ingat itu baik-baik. Karena memang amalan itu, ya, tergantung dengan niatnya. Taib. Kemudian beliau mengutip perkataan Syekhul Islam, wa dalika bi an yadhumma ila ahadi al-'audaini ma laisa bimaksudin aw yadhummu ila aqdin aqdan ghairu maksudin. Begitu juga dalam perkara jual beli barang riba. Di sini seseorang menggabungkan barang barang ribawi seperti perak atau emas, ya, ma laisa bimaksud, menggabungkan dengan barang lain, ya. Ada orang punya emas, ya, emas 12 gram. Seseorang juga punya emas, ya, 12 gram lebih sedikit, ya. Nah, karena ini barangnya bagus yang 12 gram, bentuknya bagus. Ini 12 gram lebih sedikit, ya, karena memang kurang bagus modelnya. Ya nggak apa-apalah, ya. Dia jual belikan saja, tukar. Kalau tukar itu jual beli bukan? Jual beli, tukar itu jual beli, ya. Tapi kata Syekhul Islam, menggabungkan sesuatu dengan yang bukan barang ribawi. Misal, ya, emasnya ini dibungkus dengan kain, ya. Seperti jual kain dengan emas, padahal di dalamnya ada emasnya, dibungkus dengan kain, ya, jual beli, ya. Tapi tergantung niatnya, dia jual beli apa itu, ya. Kan sudah tahu dalamnya ada emas, ya, ya kan? Ini riba yang seperti ini nggak boleh. Atau menggabung akad dengan akad tertentu, ya, yang bukan maksudnya. Nah, taib. Maka seperti ini dikatakan qalahu Syekhul Islam, dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, nah, termasuk dalam pembahasan niat itu juga. Ya. Nah, kalau antum beli jaket cimol, ya, beli jaket cimol, berapa harganya? 200 ribu, ya, beli saja, ya. Ternyata ada uangnya, ya, atau ada sesuatu barang di dalamnya, ada uang, ya. Ada uangnya, ya, 1000, wah, riba nggak, ya, nggak tahu ada uangnya. Niat pertama antum beli apa? Ya, beli jaket kan, gitu. Ada uangnya dalamnya, tahu tidak? Tidak, sudah sah-sah saja, ya kan? Karena amalan itu tergantung niatnya, bukan jadinya antum, ya, menyerahkan uang 200 ribu ditukar dengan uang yang ada di saku jaket itu, ya. Niatnya pertamanya apa? Ya. Kalau jual beli jaket, ya sah jual beli jaketnya, paham? Nah, tergantung dengan apa? Niatnya. Baik. Wa kadzalika syarattallahu fi raj'ati wa fil wasiyati. Begitu juga ini berlaku tentang, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan pada rujuk orang yang sudah cerai, atau juga wasiat bagi orang yang meninggalkan harta, ya, sakit sudah parah. Nah, kemudian mengucapkan wasiat, ya. Ini juga sebagai syarat, ya, niat itu, nah, sah atau tidak rujuknya, sah atau tidak wasiatnya. An la yaksudu al-abdu fihima al-madharata. Tidak diperbolehkan dalam niatnya itu ada, ya, madharat untuk yang lainnya. Nah, dalam rujuk, kemudian dalam wasiat, ya, itu tidak boleh ada niat apa? Tidak boleh ada niat mendzalimi seseorang, ya, memberi madharat kepada yang lain. Nah, kalau terjadi seperti itu, nah, maka yang terjadi bukan wasiat, yang terjadi itu bukan rujuk, tapi yang terjadi itu adalah apa? Memadharatkan orang. Ya. Bukan rujuk yang terjadi, gak jadi rujuknya. Atau wasiat, gak jadi wasiatnya. Yang jadinya itu adalah memadharatkan orang, kalau memang niatnya untuk memadharatkan orang, ya. maka bukan pahala bagi dia, tapi dosa yang ada. Walaupun orang tidak tahu. Ya. Nah. Taib. Berikutnya, beliau menjelaskan wajadkhulu fi dzalika jami'ul wasaili allati yatawassalu biha ila maqasidiha. Fa innal wasaila laha ahkamul maqasid. Ini penting. Termasuk dalam hal ini seluruh perantara-perantara yang bisa menyambungkan kepada suatu maksud. Fa innal wasaila laha ahkamul maqasid. Karena seluruh perkara yang bisa menyambungkan kepada satu perkara lain itu hukumnya sama dengan yang dimaksudkan. Ya. Taib. As-salihah au fasidah. Apakah ya akhirnya itu baik atau jelek? Wallahu ya'lamul masaliha minal mufsid. Allah yang Maha tahu. Ya. Yang berbuat baik dan yang berbuat jelek. Nah, ketika zahirnya baik, maka ya kita tidak usah mengingkarinya. Kalau sudah zahirnya jelek, maka apa? Perlu kita ingkari, perlu kita nasihati. Nah, faham seperti ini ya? Baik. Maka antum ya jangan sampai ya zahir jelek kemudian berdalil ya gimana niatnya lah. Saya niatnya baik. Enggak bisa. Nah, seperti halnya yang sudah disebutkan ini. Ya. Atau ya, amalannya ya baik tapi ya maksudnya jelek, sudah kelihatan maksudnya. Ya. Ada yang menasehati, oh enggak kok, saya cuma minjamkan. Oh enggak, saya cuma ngasih. Padahal di belakang ya rame-rame juga dengan orang yang dipinjami itu. Ya, gabung lagi dengan orang yang dipinjami itu. Lah itu buktinya. Ya, ya. Ketika ditanyakan mengelak. Ya. Maka itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosanya ditanggung dia. Nah, maka kita harus berhati-hati ketika sudah mengetahui hal seperti ini. Fa innal wasaila laha ahkamul maqasid. Segala sesuatu ya, yang merupakan wasilah terjadinya sesuatu, maka hukumnya sama dengan ya, maksud hal tersebut. Taib. Baik ataupun jeleknya. Taib. Ini dari penjelasan niat amal ya. Jadi niat amal harus tentu ya, dalam ibadah itu atau dalam sesuatu itu. Tentukan niatnya. Kemudian yang kedua, ya, niat al-ma'mul lahu, niat peruntukan amalan itu. Ya. Fahuwa al-ikhlasu lillah fi kulli ma ya'til 'abd wa ma yadhurru. Yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang dia amalkan dan yang dia tampakkan. Ya. Wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'alu, dalam seluruh perkara yang dia ucapkan atau yang dia kerjakan. Nah, ini niat ya peruntukan amalan itu ya, untuk siapa amalan itu? Amalan itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Allah taala juga berfirman, ala lillahi ya ad-dinul khalis. Nah, surat Al-Bayyinah ayat 5 dan surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Nah, bagaimana bentuknya ikhlas untuk Allah itu? Nah. Wa dzalika anna 'alal 'abdi an yanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha. Hal tersebut yaitu seorang hamba ya dengan meniatkan seluruh amalannya, ya, maksudan biha wajhallah, memaksudkan seluruh amalan yang dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wattaqarrub ilaihi, untuk taqarrub kepada Allah, ya. Nah, wa talabu thawabi, dan mengharap pahalanya, wahtisabi ajrihi, dan juga untuk mengumpulkan pahalanya, wal khauf min iqabihi, dan karena takut iqabnya. Ini ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu, ya, memperuntukkan ibadah untuk Allah seluruhnya dengan maksud, ya, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahalanya, mengumpulkan, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga takut dari siksanya. Ini yang namanya ikhlas. Nah, jadi ikhlas dalam ibadah itu mengerjakan ibadah ingin dapat pahala Allah, ingin dijauhkan dari nerakanya, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan ikhlas yang digambarkan oleh orang-orang yang tidak tahu mana ikhlas. Ikhlas itu adalah ibadah untuk Allah, ya, tidak mengharap apa-apa, ya, murni untuk Allah. Lah apanya? Murni apanya? Taib. Ini yang namanya ikhlas yang sebenarnya. Summa yastashibu hadhihi niyyah fi kulli fardin min afradi amalihi wa aqwalihi. Kemudian niat yang seperti ini dia sertakan terus dalam seluruh amalan dan juga dalam seluruh ucapan dia. Ya, wa jami'i ahwalihi, dan seluruh kondisi dia. Ya. Harisan fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmilihi. Ya. Dengan penuh semangat untuk merealisasikan ikhlas dan juga menyempurnakannya. Ya. Wadaf'i kulli ma yubaduhu, dan menghilangkan segala sesuatu yang berlawanan dengan ikhlas, minar riya wasum'ah, dalam bentuk riya ingin dilihat, wasum'ah ingin didengar kebaikannya, waqasdil alhamdah, waqasdil muhammadati indal khalqi, ya, memaksudkan ingin dipuji oleh makhluk, ya, waraja'i ta'zimihim, mengharapkan pengagungan dari mereka, ya, bal in hasala syai'un min dhalika fala yaj'aluhu al-'abdu qasdahu, akan tetapi jikalau sudah melakukan ibadah, ya, kemudian mendapatkan sesuatu dari hal tersebut yang tadi, itu jangan dijadikan maksudnya adalah hal tersebut yang sudah didapat tadi. Kalau sudah ibadah kemudian dipuji oleh orang, ya, berusaha untuk apa? Mempertahankan niat, ya. Ah, biarlah, memang niat saya itu untuk ibadah, pujian ya biarkan saja lewat, ya. Nah, bersemangat untuk, ya, merealisasikan ikhlas dan menyempurnakannya. Kalau datang pujian-pujian setelahnya, ya, maka jangan dihiraukan. Jangan itu merubah niat kita. Oh, tujuannya ini. Oh iyalah, ini aja. Lebih enak kok yang ini. Jangan. Wa ghayata maradihi. Jangan berubah niat menjadikan itu dari tujuan ibadah dia. Bal yakunu al-qasdu al-asilu minhu wajhallah, akan tetapi yang harus dia pertahankan yaitu maksud dari awal dia beribadah apa, ya, wajhallah subhanahu wa ta'ala, wa tadaba thawabihi, dan mengharap pahalanya. Min ghairil tifati lil khalqi, tanpa melirik kanan kiri apa yang dilakukan oleh makhluk kepada kita. Ya. Wala roja alinafihim wa madhihim, juga tidak mengharap kebaikan mereka kepada kita atau pujian mereka. Ya. Fa in hasala syai'un min dzalik, kalau memang kita dapatkan sesuatu dari hal tersebut, pujian, ya, kemudian sanjungan, pemuliaan dari orang, ya, min duni qasdin minal abdi, tanpa ada niat sebelumnya dari hamba tersebut, lam yadurruhu syai'an, itu tidak akan memudaratkan. Ya. Bal qad yakunu min ajili busyral mu'min, bahkan ya, itu adalah menjadi ya, kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Nah, oh, masya Allah, sholat antum bagus, ana lihat duduknya, ya, sujudnya, alhamdulillah tepat itu sesuai dengan hadis, ya, yang ana pelajari di mana, di majalah kayak gitu tuh, di majalah syariah, bagus kamu tuh, ya, misalkan. Jangan jadi merubah, wah nanti sholat lagi deh, ya, biar ada yang lihat nanti dipuji lagi. Jangan, ya. Pertahankan niat pertama antum, ya, dan jadikan itu sebagai sesuatu yang lewat saja, ya, kabar baik yang apa, yang Allah Subhanahu Wa Taala segerakan kepada engkau. Oh alhamdulillah, ya, berarti tadi saya sudah cocok karena dia sudah menelitinya. Alhamdulillah, ya. Niat jangan dirubah. Ya. Taib. Taib. Ini tentang penjelasan niat. Nah, jadi niat, ada niat amalan, kemudian ada niat untuk siapa amalan itu. Nah, dan ini harus apa? Harus diperhatikan. Kenapa? Karena ya, niat amal itulah ya yang harus disesuaikan. Ya, karena ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, harus cocok dengan tuntutan Rasul. Niatnya salat duhur, ya, lakukan salat duhur. Ya. Niatnya salat asar, ya, lakukan salat asar. Ya. Kalau beda, maka mardud. Ya. Karena tidak sesuai niatnya. Nah, yang kedua, ya, niat ma'mullah, niat peruntukan amalan. Ini hadis yang pertama. Ya. Kalau niatnya ya, untuk dunia yang dia cari, maka ya, untuk itu. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Pahalanya seperti itu. Nah, ini adalah niat ya, amalan atau peruntukan amalan itu. Nah, alhamdulillah. Nah, insyaallah pada kesempatan yang akan datang Syekh rahimahullah taala masuk kepada penjelasan lafaz-lafaz dari hadis yang pertama atau hadis yang keduanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.